Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa akhirati rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah, pendahuluan, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada imam para utusan dan pilihan Rabb seluruh alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada permasalahan di sini sedikit tentang hukum mengucapkan salawat atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka jawabannya, hukumnya adalah diperbolehkan, karena sebagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau memperbolehkan untuk bersolawat atas selain dari para nabi. Bersolawat atas selain dari para nabi, baik itu para sahabat ataupun para kerabat. Kemudian penulis hafizahullahu taala berkata, amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah orang Arab untuk mengakhiri pembicaraan dan mengawali pembicaraan dengan pembicaraan yang baru. Fahadha, dan biasanya setelah amma ba'du huruf fa. Seperti ini, fahadhal qismu tsani min kitabi fiqhil ad'iyati wal adhkar. Inilah bagian kedua dari kitab fikih doa dan zikir. Wa huwa khasun biddu'a, dan ia khusus membahas tentang doa. Jadi bagian kedua ini adalah bagian yang berkaitan dengan doa. Setelah bagian yang pertama, jilid yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan zikir. Ihtawa ala jumlatin minal mawdu'atil mufidah, memuat sejumlah materi penuh faedah. Wal abhathin nafi'ati wal masailil muhimmati allati tamassul hajatu ilaiha lada kulli muslimin wa muslimatin. Dan pembahasan-pembahasan bermanfaat dan masalah-masalah penting yang sangat dibutuhkan setiap muslim maupun muslimah. Wa min abrazi al-mawdu'at allati ishtamala 'alayha hadha al-qism ma yali. Di antara materi-materi paling menonjol yang dikandung oleh bagian ini adalah, nah inilah nanti isi dari bagian kedua ini. Bayanu fadli du'a wa ahammiyatihi wa makanatihi min ad-din al-islami al-hanif. Penjelasan tentang keutamaan doa dan urgensi serta kedudukannya dalam agama Islam yang hanif. Hanif artinya lurus. Yang hanif artinya adalah lurus. Lurus hanya beribadah kepada Allah, tidak menyimpang kepada selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, salah satu sifat beliau hanif. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Bukanlah Nabi Ibrahim seorang Yahudi ataupun Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif. Hanif artinya tauhid atau beragama yang lurus. Yang kedua, jadi nanti di dalam kitab ini, bagian yang kedua ini terdapat penjelasan tentang keutamaan doa, kedudukan doa. Apa bedanya keutamaan dengan kedudukan? Keutamaan menyebutkan ganjaran-ganjaran saat berdoa, sedangkan kedudukan menyebutkan tentang tingkat kedudukan doa di dalam agama Islam, pentingnya doa dalam agama Islam. Seperti misalkan sholat, kedudukan sholat adalah rukun kedua dari Islam. Keutamaan sholat adalah menghapus dosa. Nah itu beda. Keutamaan berkaitan dengan pahala, kedudukan berkaitan dengan ketingkatan amalan tersebut di dalam agama Islam. Begitu juga doa ini. Yang kedua, asyurut allati yanbaghi an tatawafara fid du'a liyakuna maqbulan 'inda Allah 'azza wa jalla. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam doa agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua yang akan dibicarakan, itu berkenaan dengan syarat. Dan syarat artinya adalah ma la yatimmu illa bihi. Syarat sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Itu disebut dengan syarat. Atau dalam bahasa usul fikih, ma yalzamu min wujudihi al-adam, ma yalzamu min adamihi al-adam, wa la yalzamu min wujudihi wujudun lijatihi. Sesuatu yang mengkonsekuensikan, jika tidak ada, maka tidak ada ibadah tersebut. Jika tidak ada syarat doa, maka tidak ada doanya, tidak sah doanya. Tetapi tidak melazimkan apabila ada syaratnya, selalu berdoa. Syarat sahnya sholat adalah berwudu. Tidak sah sholat tanpa berwudu. Ma yalzam min adamihi la'adam. Sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya, maka ketidaksahan ibadah tersebut. Sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya, tidak sah ibadah tersebut. Tidak beradanya wudu, tidak sah sholatnya. Wala yalzam min wujudihi wujudun lidzatih. Tetapi tidak mengkonsekuensikan keberadaannya harus selalu sholat. Apabila seorang berwudu, tidak mesti harus selalu sholat. Nah, inilah yang disebut dengan syarat. Nah, syarat-syarat berdoa juga begitu. Bahwa poin kedua yang dibawakan oleh penulis nantinya adalah syarat doa, sehingga doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Berarti syarat ini harus ada di dalam doa. Doanya tidak sah tanpa syarat ini. Tetapi kalau ada syarat ini, tidak mesti harus selalu berdoa. Yang ketiga, al-adabul lati yanbaghi an yatahalla biha man yad'u Allah azza wa jalla liyakmula du'a'uhu wa liyatahaqqaqa raja'uhu wa liyanala su'lahu. Adab-adab yang sepantasnya dijadikan sebagai perilaku mereka yang berdoa kepada Allah azza wa jalla agar doanya menjadi sempurna dan harapannya terlaksana serta permintaannya tercapai. Ini berarti poin yang kedua nanti tentang adab. Adab berdoa ya, seperti menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, kemudian mengangkat tangan dan misal-misal. Dan semisal dengan itu, adab-adab dalam berdoa. Kemudian dan adab-adab tersebut adalah merupakan pemotivasi agar doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Pemotivasi agar doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Fadlul ad'iyatil ma'thurah wa kamaluha fi mabaniha wa ma'aniha wa bayanu ishtimaliha ala ghayatil matalibil aliyah wa kamalil maqasidin nabilah. Keutamaan doa-doa yang didukil dari Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan dari segi lafaz dan maknanya, dan penjelasan kandungannya terhadap tujuan-tujuan tinggi serta kesempurnaan maksud-maksudnya yang mulia. Nah, ini poin yang keempat. Ini penulis menyebutkan tentang penjelasan tentang doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak. Nah, ini sepertinya nanti beliau akan menjelaskan seperti itu. Apa keutamaannya, apa maknanya, apa yang tersimpan di dalamnya. Dan tentunya doa dari langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan doa yang dibuat oleh manusia biasa. Tetapi anehnya di zaman sekarang doa yang dibuat oleh manusia biasa lebih masyhur dibanding yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh salawat-salawat, ya, bacaan-bacaan salawat. Maka semestinya yang lebih masyhur, yang lebih baik dibaca, yang lebih lengkap maknanya adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenapa lebih masyhur yang diajarkan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Dan selalu seperti itu. Ma zaharat bid'atun illa wa turikat sunnatun mithluha. Tidaklah perbuatan bid'ah nampak kecuali maka perbuatan sunnah akan ditinggalkan semisalnya. Ini hati-hati ya. Dan kalau sudah diberitahu kadang-kadang menyangit, bamamai ya. Kita heran kadang misalkan dalam masalah khilafiyah dia, tetapi kadang menjawabnya tidak ilmiah. Contoh, masalah khilafiyah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada si mayit. Masalah khilafiyah di antara para ulama. Tetapi semestinya jawabannya dengan ilmiah. Kalau kita dan Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang ia kerjakan, ia usahakan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan mendapatkan transferan dari pahala bacaan Al-Qur'an dari orang lain menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian ada orang yang berpendapat sampai tapi dalilnya aneh gitu. Dalilnya bukan aneh, dalilnya itu tidak ilmiah lebih tepatnya. Kalau hendak tahu sampai, maka mati dulu. Kan aku kirimi surat Yasin. Sampai kada. Mun kada sampai, bebulik pulang. Ini kan aneh. Mana jenis ilmiahnya? Ya. Nah, itu yang membuat saya berpindah dari tarekat tasawuf ke manhaj salaf. Manhaj salaf, dakwah yang penuh dengan dalil, dakwah yang penuh dengan ketenangan hati kita untuk mengerjakannya. Anda boleh tidak setuju dengan pendapat kita, tapi mana had dalil, beri dalil kita, sehingga terjadi khazanah ilmiah. Adapun seperti itu semua orang juga tahu, semua orang juga bisa buat. Contoh lagi permasalahan bid'ah hasanah, ya. Kita katakan beberapa amaliyah adalah perbuatan bid'ah. Maka ada yang menjawab bahwasanya tidak usah mencari dalil. Kenapa? Karena muhafian juga bid'ah. Aneh kan? Enggak ilmiah. Ya. Ini tidak ilmiah. Itu dicari di kitab mana saja enggak dapat. Makanya orang berdebat dengan orang bodoh itu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Ya, kenapa? Karena semakin ngawur nanti dia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka doa-doa di sini nanti poin keempat disebutkan tentang doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat di penulis menjelaskan tentang keutamaan doa dari Rasulullah, makna-maknanya, agungnya makna-maknanya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima yaitu khuturatu al-ad'iyatil munharifati wal awradil mukhtari'ah wa bayanu 'idami jinayatiha ala ahliha al-mutamassikin biha al-muhafidhin 'alayha. Bahaya bagi doa yang menyimpang dan wirid-wirid yang diada-adakan. Dan penjelasan akan besarnya dampak negatif atas pelakunya yang senantiasa berpegang kepadanya dan konsisten mengamalkannya. Nah, ini harus. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di poin yang keempat penulis menyebutkan tentang doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai balancingnya, sebagai penyetaranya adalah harus dipelajari doa-doa yang menyimpang sehingga kaum muslimin tahu, sehingga tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu salah satu pilar dakwah salafiyah, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. La yakhafuna laumata la'im. Tidak takut pencela orang yang mencela siapapun dia. Karena yang kita lakukan adalah tawasau bil haq. Yaitu saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Kemudian yang keenam, at-tahdhir minasyirki fid du'a wa bayanun annahu a'zamu inhirafin waqa'a fi hadzal bab. Peringatan terhadap syirik dalam doa dan penjelasan bahwa ia merupakan penyimpangan terbesar dalam masalah ini. Ini bedanya kita dengan kaum musyrikin. Mereka menganggap kesyirikan itu adalah ketika ada yang meyakini bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Itu kesyirikan menurut mereka. Jadi selama itu tidak terjadi, maka apapun boleh dikerjakan dalam ibadah. Menjadikan antara Allah perantara, maka ini bukan kesyirikan. Meminta al-madad, al-madad, Abdul Qadir Jailani, al-madad, al-madad, al-madad, al-Husain, al-madad, al-madad, Fatimah. Menurut mereka itu tidak kesyirikan. Ya, menurut mereka itu tidak kesyirikan. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan itu, dia masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kapan kesyirikan terjadi? Kesyirikan terjadi saat ada yang meyakini yang mengatur selain Allah, yang mencipta selain Allah, yang memberi rezeki selain Allah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa kesyirikan itu di dalam ibadah. Ibadah apapun jenisnya, jika disyirikan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Termasuk kesyirikan yang paling besar terjadi dari mulai zaman dahulu adalah kesyirikan di dalam berdoa. Berdoa kepada selain Allah. Seperti tadi, minta pertolongan kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Fatimah, kepada Husain. Minta pertolongan kepada wali-wali. Minta pertolongan, perlindungan kepada jin-jin. Nah, ini kesyirikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang melakukan perbuatan ini menganggap itu bukan kesyirikan, tetapi itu tawassul, kata mereka. Paham ya? Itu tawassul, kata mereka. Jadi memang kalau diperhatikan sangat signifikan bedanya. Jadi orang pakai jimat, ya, ada sebagian ustadz kiai pakai jimat, jimat misalkan cincin berajah, cincin dirajahi dipakai, ya, itu dianggap biasa oleh mereka. Kata mereka ini hanya sebatas syarat, ini syariatnya aja. Kita minta juga lawan Allah SWT. Karena mereka mengatakan kesyirikan itu adalah saat meyakini bahwa ada pencipta, ada pengatur, ada yang berkuasa selain Allah. Itu mereka. Jadi memang susah untuk ketemu karena pengertiannya sudah berbeda tentang kesyirikan. Tetapi bukan berarti susah untuk ketemu kemudian dibiarkan. Enggak, kita harus menjelaskan kepada umat mana yang kesyirikan dan mana yang bukan kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan yang ketujuh, bayanu anwa'it tawassulil masyru' wat tahdhiru min jumlatin min al-inhirafat allati waqa'at fi du'a tusamma tawassulan wa huwa fil haqiqati inhirafun wa dhalal. Penjelasan macam-macam tawassul yang disyariatkan disertai peringatan terhadap sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam doa dan diberi label tawassul. Padahal hakikatnya adalah penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Mereka ketika menjadikan orang soleh yang sudah mati, ya, mereka berdoa di samping kuburannya, agar hajat mereka disampaikan kepada Allah oleh wali soleh yang sudah mati ini, maka mereka mengatakan ini bukan kesyirikan, ini tawassul. Ya, ini apa? Tawassul. Nah, ini nanti dijelaskan ya. Ini sebenarnya bab yang kedua ini tambah ramai penjelasannya. Ya, bab yang pertama mungkin yang berkaitannya dengan zikir, makna-maknanya, adab-adabnya. Bab yang kedua ini berkaitan dengan doa. Wa bayanu awqati ahwalil lin muslimin takunu fiha al-ijabatu lidu'ahi ahra min ghairiha. Yang kedelapan, penjelasan waktu-waktu keadaan-keadaan bagi seorang muslim di mana doanya lebih dapat dikabulkan dibandingkan selainnya. Ini termasuk hikmah Allah. Ada tempat yang diharapkan dikabulkan doanya apabila orang berdoa di sana. Ada waktu yang diharapkan dikabulkan doanya apabila orang berdoa pada waktu tersebut. Ada keadaan yang diharapkan dikabulkan doanya apabila orang berdoa pada keadaan tersebut. Dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini penyemangat ibadah. Karena berarti ada janji-janji yang di situ dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlu du'a'i lil muslimin wal istighfari lahum wa bayanu ma yatarattabu 'alaihi min umurin 'azimah wa khairatin 'amimah. Keutamaan mendoakan kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi mereka serta penjelasan apa yang disiapkan atasnya berupa pahala yang besar dan kebaikan yang melimpah. Ini poin ke-9 ini sering Syekh sebutkan di dalam ceramah-ceramahnya. Mendoakan kaum muslimin. Ya. Dan khususnya Syekh Abdul Razzaq, beliau sering mengungkap masalah-masalah seperti ini. Artinya apa? Artinya orang akan dapat banyak pahala dengan sebuah amalan yang dibangun di atas ilmu. Nah, termasuk di dalamnya ini, mendoakan kaum muslimin. Ini mendapatkan banyak pahala. Nanti kita akan bahas hadis-hadisnya. Di antaranya, sebanyak kaum muslimin yang dia doakan, sebanyak itu pula malaikat yang mendoakannya. Semisal dengan doanya. Ini kan adalah amal ibadah, keutamaan beramal ibadah yang dibangun di atas ilmu pengetahuan. Seorang tidak akan paham tanpa belajar ilmu agama. Untuk menyebutkan akan poin yang ke-9 ini. Ke-10, bayanu ahammiyati tabassuril muslimin fima yad'u bihi wal hadharu min al-isti'jali bid-du'a 'ala nafsihi aw ghairihi min al-muslimin bil halaki aw il 'adzab nahwi dzalik. Yang kesepuluh, penjelasan urgensi pengetahuan seorang muslim terhadap doa yang dia ucapkan. Maksudnya adalah apa yang kita ucapkan sebagai doa semestinya kita faham. Ya, semestinya kita faham. Jangan sampai cuma cuap-cuap tetapi artinya tidak faham. Nah, ini tugas kita belajar ya, apa saja doa-doa yang kita perlukan, kita pahami dan kita baca nantinya dengan bahasa Arab, tapi di atas pemahaman. Nah, ini poin ke-10 nanti akan bicarakan itu. Kemudian juga penjelasan tentang menjauhi sikap tergesa-gesa di dalam berdoa. Di antara sikap tergesa-gesa dalam berdoa adalah berdoa meminta keburukan. Di antara sikap tergesa-gesa dalam berdoa adalah berdoa minta keburukan. Misalkan mobil sudah masuk bengkel, sehari dua dipakai, tiga hari dipakai, hari keempat mogok lagi. Maka ujar yang pemilik mobil, ya Allah, ini mobil tabrakan aja sekalian sudah. Biar aku sampai hari kiamat kena makainya lagi. Nah ini sama. Nah, ini karena tergesa-gesa. Begitu juga orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya. Ya Allah, pinanya yang kelima itu wangal banar. Biar aja gini sudah. Ya. Itu ketergesaan sikap manusia. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Yang ke-11 yaitu penulis mengatakan ila ghairi dhalika minal mawdu'at an-nafi'ah al-muta'alliqah bid-du'a. Dan selain itu di antara materi-materi yang bermanfaat berkaitan dengan doa. Waqad ja'altuhu qal qismil awwal min haythu hajmuhu wa 'adadu mawdu'atihi. Fa hadha al-qismu yashtamilu 'ala 55 mawdu'an mutanasibatan min haythu al-hajm. Wa ja'altu likullin minha 'unwanan khasan yurshidu ila madmumi. Aku menjadikan bagian ini sama seperti bagian pertama dari segi bentuk, jumlah, dan materi-materi pembahasan. Maka bagian ini memuat 55 pembahasan yang sepadan dari segi bentuk. Sama seperti bagian pertama, ya, antum melihat di bagian pertama. Kalau bahasa Indonesianya sih sama ini. Ya. Ini berapa jilid terjemahannya? Dua jilid. Kalau buku Arab aslinya dia 3 jilid. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, Syekh mengatakan bahwa antara bagian kedua dengan pertama itu sama. Jumlah babnya 55. Sama. Maka bagian ini memuat 55 pembahasan yang sepadan dari segi bentuk. Lalu aku buat untuk setiap pembahasan itu judul khusus yang menunjukkan kandungannya. Wahia fil asli halaqatun idha'iyyatun quddimat amra idha'atul Qur'anil Karim bil mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyyah. Tilkal idha'ah al-mubarakah allati yuqaddimu fiha minal juhud al-azimah wal masail hathithah wal a'malil mashkurah fi sabili nashri dinillah fi anhayil ma'murah ma la yakhfa idhamu naf'ihi wa kibaru fa'idatihi ala kulli muslim. Nah, ini penting nih. Ia pada asalnya adalah pembahasan berseri dalam siaran penuh berkah yang dipersembahkan padanya pengorbanan besar, usaha sungguh-sungguh, dan perbuatan yang patut disyukuri dalam rangka ini. Kurang penerjemahannya, diperbaiki ya. Perhatikan, ia pada asalnya adalah pembahasan berseri dalam siaran melalui radio Idza'atul Qur'anil Karim. Radio namanya Idza'atul Qur'anil Karim. Makanya di mana, di Ponorogo ada kawan-kawan juga mengusung dakwah salaf, ada nama radionya Idza'atul Quran, mencontohnya. Ia pada asalnya adalah pembahasan berseri dalam siaran melalui radio Idza'atul Qur'anil Karim di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian dan siaran itu penuh dengan berkah sampai selanjutnya. Sama, dan siaran itu penuh dengan berkah. Jadi intinya ini adalah beliau ngisi kajian melalui radio. Lalu kajian tersebut ternyata beliau punya materinya, lalu dijadikan buku. Dan ini yang saya kenal dari Syekh Abdul Razak, beliau sangat konsisten. Ada cerita dulu, saya baru tahu setelah beliau cerita. Jadi saya ngaji ke Syekh Abdul Razak membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi hidup kita. Kita ngaji Al-Adabul Mufrad setiap Kamis subuh di masjid kampus. Yang saya baca sekarang kitabnya bersama ibu-ibu. Jadi saya sudah pernah ngaji itu dengan Syekh Abdul Razak. Kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah, yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Setiap Kamis subuh. Kamis, kenapa Kamis subuh? Karena Kamis itu Kita dulu di Arab Saudi sebelum perubahan, Kamis dan Jumat itu libur. Seperti kalau di sini Sabtu Ahad. Di sana Kamis dan Jumat libur. Berarti malam Jumat itu di sana malam panjang. Kalau di sini malam Minggu malam panjang. Di sana malam Jumat malam panjang. Nah, yang jelas Kamis libur. Syekh kemudian ada yang meminta beliau untuk mengisi kajian di kampus subuh. Maka Syekh bercerita sama saya. Saya bertanya dulu. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya berkata kepada Syekh, "Syekh, saya termasuk dulu yang ikut kitab Al-Adabul Mufrad. Apakah sudah selesai?" "Oh, sudah selesai. Zaman. Sudah dulu selesai." Kemudian beliau bercerita, sebenarnya kajian kami subuh itu adalah awalnya saya tidak terlalu mengira kalau kajiannya akan rutin dan ramai. Makanya awal-awal kajian saya memulai dulu membaca kitab kecil, ingin mengetes jamaah, para mahasiswa jamaahnya. Ingin mengetes jamaah apakah mereka semangat dan istiqomah. Maka pelajaran pertama itu kitab kecil, bukan Al-Adabul Mufrad. Kitab kecil. Ternyata semangat. Dan ternyata tambah banyak. Dan memang syekh favorit di antara mahasiswa. Dosen favorit di antara mahasiswa. Maka tambah ramai. Masjid kampusnya penuh. Maka akhirnya beliau masuk kepada kitab. Nah, kejadiannya pun sama dengan ini, bahwa beliau mengisi di radio Idza'atul Quranil Karim ini berarti lama dan penuh istiqamah. Akhirnya jadilah 3 buku. Nah, itu sama persis dengan kejadian beliau ngisi di radio Roja. Dari mulai beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih istiqamah. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Saya sering mengatakan istiqamah itu tanda keikhlasan. Istiqamah tanda keikhlasan. Jadi kalau sudah kajian maka jalan terus. Jangan sampai tidak menyelesaikannya kecuali sudah selesai. Dan itu terkenal dari syekh. Dan itu sulit untuk di lakukan kecuali orang-orang yang punya azimah, tekad bulat. Nah, itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa istiqamah tanda keikhlasan. Seperti di Roja sekarang, setiap sore Sabtu, Ahad dan Senin. Selalu seperti itu. Setiap sore Ahad dan Senin. Dulu membaca kitab ini, dulu cuma ceramah, artinya tematik. Selama setahun kalau enggak salah. Tematik ini, tematik ini. Sekarang berpindah kepada kitab. Dulu kitab Al-Kabair. Kemudian setelahnya kitab Riyadus Salihin. Sekarang kitab ini lagi. Iddatus Sabirin. Jadi subhanallah. Coba bayangkan sudah 2 kitab selesai. Riyadus Salihin. Meskipun beliau penjelasannya pendek-pendek saja. Yang penting kaum muslimin dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya hasil dari kajian di radio. Radio namanya Idza'atul Quranil Karim. Masih sampai sekarang radio ini. Karena ini radio negara. Radio negara. Ya. Jadi kayak di kita RRI gitu ya. Tapi dia penuh dengan kegiatan-kegiatan dakwah oleh syekh-syekh yang mumpuni ilmunya. Nah, beliau mengatakan, ia pada asalnya adalah pembahasan berseri dalam siaran melalui radio Idza'atul Quranil Karim di Kerajaan Arab Saudi. Siaran yang penuh berkah yang dipersembahkan padanya pengorbanan besar, usaha sungguh-sungguh, dan perbuatan yang patut disyukuri dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru bumi, sebagaimana tidak tersembunyi akan keagungan manfaatnya. Maksudnya ini radio, beliau bercerita tentang radio ini yang memang terkenal dan kebesaran faedahnya atas setiap muslim. Kemudian penulis mengatakan, "Fanas'alullah an yaziyal qa'imina 'alaiha khairal jazaa' wa an yusaddidahum fi aqwalihim wa a'malihim wa an yubarika fi juhudihim wa an yuwaffiqahum likulli khair. Wa as'aluhu subhanahu an yataqabbal minni 'amali hadha wa sa'ira a'mali wa an yanfa'a bihi wa yubaraka fihi innahu samii'un mujib." Aku memohon, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala balasan terbaik untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Maksudnya di dalam radio tadi. Menuntut mereka kepada kebenaran dan kebenaran dalam perkataan dan amalan mereka. Memberi berkah kepada mereka dalam pengorbanan mereka serta memberi taufik bagi mereka kepada semua kebaikan. Ini maksudnya mendoakan orang-orang yang sibuk di dalam radio tadi. Aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dariku amalku ini, yaitu kitab ini. Ya, kitab ini. Dan juga semua amalku yang lain, memberi manfaat dengannya dan memberkahinya. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan penulis. Saya pernah pribadinya nanya kepada Syekh Abdul Razak, "Syekh, bagaimana cara membagi waktu?" Beliau langsung terlihat wajahnya tidak suka. Kata beliau, "Tanya selain saya. Baca sejarah para ulama yang sudah meninggal. Kalau kita ini tidak ada apa-apanya." Padahal saya tahu betul bagaimana beliau di antara ceramah, menulis, kajian di Masjid Nabawi, jadi waktunya benar-benar teratur. Dan itu yang kadang-kadang kita iri gitu. Waktunya teratur. Beliau juga pakai handphone. Handphonenya juga handphone smartphone. Beliau juga ada WhatsApp. Ya. Tetapi mungkin itulah berkah waktu. Ya, hampir jujur saja kebanyakan ceramah-ceramah saya ambilkan dari website beliau. Dan itu sudah saya minta izin kepada beliau. Dan beliau sudah mengizinkan apa saja yang kamu ambil dari ceramah saya silahkan. Kamu sebutkan itu sumbernya dari saya atau tidak, tidak mengapa. Kamu menerjemahkan apapun dari buku-buku saya, boleh. Begitu. Jadi sosok yang masih hidup. Sebenarnya kita tidak boleh menjadikan sosok yang masih hidup sebagai panutan. Akan tetapi itu sebatas contoh lah yang masih hidup tapi mampu membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Kita ini sekarang sudah terlalu terlena dengan media sosial. Ya, kadang-kadang penggila media sosial. Ya, penggila media sosial. Maka ini kita harus sadar. Bahkan ada sebagian orang pernah ngomong kepada saya, "Saya mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP." Ya. Ini penggila media sosial. Hati-hati waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya beliau-beliau juga manusia. Ada waktu makan, ada waktu dengan keluarga, ada waktu. Tetapi kok bisa menghasilkan, ada buku yang dihasilkan, sangat produktif. Sangat produktif. Antum kalau bisa bahasa Arab, maka coba lihat di website beliau. Sangat produktif, hampir setiap 2 bulan, hampir setiap bulan keluar buku-buku. Baik itu penulisan, nulis, beliau menulis, ataupun penelitian terhadap sebuah buku. Luar biasa. Itu yang saya sangat mengecam sekali, ada orang ustadz dari kelompok sebelah yang mencela Syekh Abdul Razak. Ini orang enggak tahu tentang bagaimana wara'nya beliau, tentang bagaimana ilmunya beliau. Ini orang tidak faham karena tidak pernah bergaul. Ya, sedangkan kita alhamdulillah dari mulai di kampus sampai sekarang masih tetap baik hubungan. Ini sedikit bercerita tentang penulis kitab kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf, ini baru pendahuluan ya, nanti kita lanjutkan insyaallah membaca kitab-kitab yang ada atau bab-bab yang ada di dalam ini. Dan saya sangat berharap yang belum mempunyai, kumpulkan uang. Ada perkataan para ulama dulu, man talabal haditsa faqad aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia bangkrut. Kenapa? Saking banyaknya buku yang dibeli. Ya. Saking banyaknya buku yang dibeli. Kita kadang-kadang bisa hampir ada orang yang bosenan. Alhamdulillah enggak bosenan sama istri dia, cuma bosan sampai sama handphone gitu. Iya, handphonenya ganti-ganti, per 3 bulan ganti, per 4 bulan ganti. Ya. Ini kalau bosan sama istri bahaya ini. Pian bosan enggak, Man? Alhamdulillah. Ulun jone. Senasib kita, Man. Jadi maka handphone ganti-ganti tapi enggak bisa beli buku. Ini kan salah fatal. Ya, karena kita sudah menjalani, entah ini sudah berapa tahun. Ada yang nulis enggak berapa tahun buku ini? Dari kita pelajari dari awal. Tanggal berapa? Makanya saya catat tanggalnya hari ini. Hah? 2 Ramadan ya. 2 Ramadan 1436 ya, Pak. 1436. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440. Hampir 4 tahun. Hampirlah 4 tahun. Nah, mudah-mudahan itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan ini perlu perjuangan. Ya. Jujur kadang-kadang ngajar itu juga ada rasa malas. Bukan berarti semangat terus. Karena ya, kita harus tahu iman itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dan sesuatu yang membuat malas itu adalah libur. Kalau sudah libur tuh buat malas. Makanya menjauhi sekali libur. Ya. Makanya 2019 ini saya merubah beberapa poin biar tidak sering libur. Sehingga tidak datang malas dalam mengajar ilmu. Jujur kita di jilid yang pertama kan sangat banyak kita mendapatkan faedah luar biasa. Ya. Dan saya yakin betul kalau seandainya antum misalkan atau siapa yang bisa datang cuma Rabu subuh. Saya lihat ada beberapa yang cuma bisa datang Rabu subuh. Istiqomah di situ aja. Itu sudah mendapatkan bagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Istiqomah gitu. Jadi niatkan ini mulai mumpung awal baru mukaddimah niatkan istiqomah. Dan seperti yang saya ungkap di Masjid Baitul Hikmah pada malam Senin yang lalu, saya ingin kita keluar sebagai penuntut ilmu. Jadi saya anggap Masjid Imam Syafi'i ini sebagai stadium general, kelas untuk kelas umum gitu. Ya, yang di dalamnya kita belajar seperti di kelas, cuma muridnya macam-macam, ada yang paling muda, ada yang sudah tua, ya, tapi dia kelas gitu. Ya, bahkan di Bandung, Ustadz Al-Fadhil Abu Haidar sudah mulai pelajarannya dengan ujian. Jadi itu yang terkenal dengan dahulu di majelis-majelis ilmu salaf, yaitu nuntut ilmu, sebenar-benar nuntut ilmu, bukan hanya sekedar ikut kajian. Keluarnya orang yang berilmu. Keluarnya orang yang berilmu. Seperti ini kan masalah doa nanti bahas. Banyak kita bahas. Adapun orang belajar cuma dari sepotong video, baguslah, bagus. Cuma tidak mumpuni pasti ilmunya. Sepotong video, belajar cuma dari Tabligh Akbar, tidak mumpuni. Karena ustadz pun tidak sempat waktunya untuk menjelaskan. Saya beri contoh misalkan kemarin tabligh akbar Ustaz Al-Fadhil Abu Ami Nur Baiz. Ada istilah-istilah yang beliau sampaikan mungkin sebagian belum paham. Apa itu musyarakah, apa itu mudharabah, apa itu ya. Apa itu mudharib, apa itu sahibul mal. Sebagian orang enggak paham. Tapi beliau memakai istilah itu karena susah untuk menjelaskan dari pertama. Nah, itu dijelaskan kapan? Kajian rutin di Masjid Ar-Rahmat, di Majelis Taklim Ar-Rahmat. Itu sebenarnya kajian rutinnya. Jadi, kajian tabligh akbar itu untuk menyemangat, untuk mengumpulkan jamaah, untuk memberikan informasi, itu fungsi tabligh akbar. Tapi untuk dasar ilmu, tidak. Itu kajian rutin seperti ini. Maka harus niatnya harus benar-benar diperbaiki. Kita ini subhanallah ya sudah banyak para asatid kita, ustadz-ustadz luar biasa di Kalimantan Selatan ini. Ya, ustadz-ustadz yang mengusung dakwah salaf luar biasa sudah banyak gitu. Tinggal kitanya mau duduk atau tidak. Ya. Tinggal kitanya mau duduk atau tidak. Dan saya juga berpesan kepada para ustadz tadi malam juga saya berpesan, jadikan pengajaran antum terutama di masjid yang antum bina itu, seperti saya di sini membina Masjid Imam Syafi'i dari majelis ilmu ya. Maka sebagai bentuk murojaah, pelajaran yang sudah dahulu didapat di kampus. Ya, sehingga benar-benar mumpuni ilmunya ketika mengajar. Nah, ini adalah salah satu pesan, coba kita menuntut ilmu, benar-benar punya kitabnya, bukan hanya sekedar duduk gitu. Kalau belum punya, kumpulin, nabung. Itu nikmat sekali kalau nabung kemudian bisa terbeli, nabung. Kita nabung untuk beli motor besar aja bisa. Ya, Mas Farhan. Bisa. Ya. Bagaimana nabung untuk beli buku? Buku harganya paling 100, 200, 300. Ya, seperti itu. Maka ini harus lebih kita perhatikan. Saya belum berani untuk mengadakan kajian seperti di Bandung. Ada ujiannya. Jangan-jangan karena ada Danang hadir. Iya benar, itu terobosan baru. Agar terlihat betul bahwa majelis ilmunya ilmu yang memang diajarkan. Ilmu yang diajarkan dan mengeluarkan orang-orang penuntut ilmu. Santri-santri stadium general gitu. Jadi kita ini sebenarnya di kelas. Ya. Cuma tadi ya strata pendidikan berbeda-beda, bisa hadir sama-sama, strata sosial beda-beda. Nah, ini. Dan jangan lupa saya berpesan, doakan para ustadz kita agar senantiasa diberikan kesehatan, diikhlaskan hatinya dalam berdakwah, tidak menginginkan apapun kecuali menyampaikan ilmu-ilmu agama. Karena kesehatan itu sangat perlu. Ini ustadz yang baru kita rekrut, intan ilmu, Ustadz Umbu Aha, garing. Hanya beberapa hari sudah garing. Dapat jadwal banyak. Ini perlu kekuatan. Ya, perlu kekuatan. Kekuatan fisik itu perlu. Karena kadang kajian, kadang terlambat makan, kadang ya macam-macam lah. Saya bilang perlu minum madu dan perlu cari istri ini dalam proses insya Allah. Ya, jadi doakan mereka biar sehat, diikhlaskan ilmunya, dimudahkan dalam menyampaikan ilmu. Itu penting tuh. Karena akhirnya jamaah mendengar itu mudah memahami. Dimudahkan dalam menyampaikan ilmu. Doakan di dalam sujud antum, di dalam doa-doa waktu-waktu mustajab, didoakan mereka. Karena mereka perlu dengan doa tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.